뭐가 가득한 뭐가 가을이야 디디압 잘란 디디압 루안 뭐가 하디무 디다 클리루 dalam memburu impianmu moga kau tahu yang mana satu untuk kau sentuh dan kau tuju jalan kau pilih moga terbaik jalan yang